Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok bahasa Jawi, saking kelas kalikulas TAP setunggal, badai mangsakan tembang kuki nanti kalian maknani pun ikan ngangge bahasa Jawi, bahasa Indonesia, lan bahasa Inggris. Ingkang gadai anggota, kulo Fira Wulansari, kulo Elistianisi, kulo Linggarti Astuti, kulo Rika Fajra, kulo Wiwiti kanti tembang pupuk kinanti. Pangasar sepi samu, ayo esa esa mongso wis kawis toro lalandepe mingis mingis pasah uki reksa muka kekes rabe anggenipun tiang madosi ilmu, sakderengipun kanthi cara semedi. Anggenipun bika wawasan, boten namung wonten sekolah, ananging saged saking pundi mawon. Yen sampun tumindak semedi, bakal katingal bapate. Yen wis kepanggih bapate, bakal lantip. Saking lantipe, saged ambelah gunung. Tegesipun ambelah gunung, yaiku tebe saking perkara. Caranya manusia mencari ilmu dikatakan dengan semedi. Semedi di sini diartikan belajar mencari ilmu dengan baik untuk selama-lamanya. Dalam mencari ilmu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di mana saja. Dengan belajar kita akan mempunyai bakat, dan bakat tadi maksudnya mampu mengiris gunung penghalang. Dengan maksud mampu mengetahui masalah atau jauh dari masalah. Ways to alert and remember to be meditate. Seek knowledge is not in the school. When it will be said, meditating ability will look sharp. Like can split the mountain. How much of a problem? Cukup sematan anginipun kita mengusahakan tembang pupuki nanti. Anginipun kakah kalepatan, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.